Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Ayuhal ikhwah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Walhamdulillah wa nashkuruh ala hadhihi ni'am al-kathirah al-bahirah. Kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan yang sangat luas yang tidaklah mampu untuk kita mensyukurinya kecuali dengan terus kita berusaha menundukkan hawa nafsu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah ada seseorang yang bisa menundukkan hawa nafsu illa man rahima rabbuh, kecuali seorang hamba yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada hamba tadi sehingga dia bisa mengendalikan hawa nafsu, kemudian diarahkan menuju kepada taat, menuju kepada ibadah, peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang atau hamba yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan dia di akhirat nanti, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu hatinya untuk menerima al-haq, untuk menerima dan menyambut agama Islam. Man yuridillahu khairan yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa dari hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan bukakan, akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Taib. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada seorang manusia, maka Allah akan bukakan dadanya untuk menerima Islam. Arti daripada qabul, menerima, adalah imtithal awamirullah wajtinab nawahillah, mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya cukup beragama Islam tetapi pedomannya pedoman ya undang-undang kafir, tetapi dia muslim sekaligus na'am aturan-aturannya muslim, kemudian adat dan pola pikirnya juga seorang muslim. Kenapa? Karena banyak sekali orang muslim tetapi pola pikirnya adalah pola pikirnya orang kafir. Dia muslim tetapi cara berpikir, pola pikirnya itu mengikuti budaya dan gaya-gaya orang kafir. Nas'alullah ta'ala salamah. Kita meminta kepada Allah keselamatan untuk terhindarkan dari bahaya itu. Dan ini sudah menjadi sunnatullah. Sebagian dari kaum muslimin itu akan mengikuti langkah-langkah jejaknya orang kafir. Sebagaimana hadis yang sering antum dengarkan, la tatabba'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Naam. Sungguh-sungguh kalian, kata Rasul, akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, tidak terasa. Padahal kita sudah digiring ke dalam kekafiran. Mulai dari pola hidup, gaya bicara, gaya berdandan, ya, mengikuti langkah-langkah orang kafir, shibron bishibrin, salah sejengkal demi sejengkal, tidak terasa jiwa ini. Wadhira'an bidhira', sehasta demi sehasta. Kemudian berlanjut dan berlanjut. Naam, hatta lau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh, sampai-sampai kalau nanti ada sebuah model gaya baru dari orang kafir, ya, yang dipublikasikan oleh mereka di kalangan kaum muslimin, maka dianggap sebagai jalan yang bagus dan jalan kemodernisasian akan diikuti oleh kaum muslimin. Dan ini sudah terjadi, ya, pada saat, ya, zaman kita ini ya, bondong-bondong kaum muslimin muda-mudi mengikuti model-model orang-orang kafir. Qalu afaris war rum ya Rasulullah, siapakah mereka itu ya Rasulullah, apakah orang-orang Faris dan orang-orang Rum? Ya, maka Rasulullah mengatakan faminan nasi ilaha ula, siapa lagi kalau bukan mereka, orang-orang kafir itu, ya, siapa lagi yang bisa mendatangkan model-model dunia ini, gaya hidup dunia ini, kecuali orang-orang kafir. Nah, dan pembahasan kita ini bertepatan dengan apa yang akan kita ambil dari satu bab, di antara bab dalam kitab Tauhid yang akan kita bacakan di hari ini, yaitu qala rahimahullahu taala bismillahirrahmanirrahim, babun minasyirki iradatul insan bi amalihi dunya. Bab ini masih ada kaitannya dengan bab sebelumnya, termasuk dari sebuah kesyirikan kehendak seorang manusia dengan amalan yang dia perbuat dunia. Masya Allah, sangat detail beliau ini mengungkap dan menyingkap kesyirikan yang sebelumnya tidak pernah tergambarkan dalam benak kita, ya. Beliau mengungkap apa itu kesyirikan yang tadinya tersembunyi oleh kita, ditampakkan, ini loh kesyirikan. Nah, di antara bentuk kesyirikan itu adalah kehendak manusia dengan perbuatannya dunia. Dunia ini umum, masuk di dalamnya apa? Wanita. Masuk di dalamnya apa? Harta. Masuk di dalamnya apa? Tahta. Semuanya dunia. Jika seorang manusia berbuat, beramal, dan dia kehendaki itu, barang itu semuanya, maka itu termasuk di antara bagian daripada bagian kesyirikan. Baik. Di sini kita berikan sebuah faedah dari kalam Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam mencontohkan judul tadi. Kata beliau, amthilatun tubayyinu kaifiyata iradatil insan bi amalihi dunya. Contoh-contoh yang menjelaskan cara ini, kaifiyah, tata cara dari kehendak manusia dengan perbuatannya itu dunia. Apa saja? Apa saja yang dikategorikan perbuatan manusia yang dengan perbuatannya ini dia niatkan untuk dunia? Yang itu merupakan bagian dari kesyirikan. Yang pertama, kata beliau, ayyuridal mal. Seorang manusia yang menghendaki harta. Kaman adzana liyakhuda ratibal muadzin au hajja liyakhudal mal. Seperti kata beliau, orang yang adzan, dia maksudkan dengan adzannya tadi untuk mendapatkan gaji bulanan. Dia adzan bukan karena Allah. Dia adzan karena menginginkan gaji tadi. Ratib itu gaji. Yang pertama yang beliau permisalkan adalah amalan ibadah, tetapi dia maksudkan untuk mencari dunia. Pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan, kalau itu amalan dunia, dia niatkan untuk mencari dunia, tepat atau tidak tepat? Tepat. Kalau itu amalan dunia, silahkan untuk cari dunia. Tapi kalau itu amalan ibadah, jangan diniatkan untuk mencari dunia. Ini diantara bentuk kesyirikan. Tetapi kalau engkau ikhlas karena Allah dengan amalan ibadah, tetapi mendapatkan dunia dengan sebab itu, Dan ini bukan merupakan kesyirikan. Engkau sholat karena Allah, engkau adzan karena Allah, tiba-tiba ada orang yang ngasih. Nah, dan dia tidak berharap perkara-perkara itu. Maka yang seperti ini bukan dikategorikan dalam contoh ini. Nah, sekarang yang dicontohkan oleh beliau orang yang adzan dan dia niatkan dengan adzannya tadi untuk mendapatkan gaji, rotib, atau dia haji untuk mendapatkan harta. Nah, jadi dia berbuat ibadah-ibadah tadi tujuannya adalah dunia. Ada yang seperti ini? Banyak. Ya, banyak sekali. Baik. Yang kedua, ayyuridal martabah. Yang kedua, seseorang yang beramal menginginkan tahta. Kaman ta'allama fi kuliyatin liya'khud asy-syahadah fatartafi'u martabatahu. Seperti seseorang yang belajar pada sebuah jurusan, dari jurusan-jurusan ilmu, dia hanya menginginkan syahadah, ijazah saja. Belajar agama, mencapai target, bisa mendapatkan S1, S2, S3, LC, MA, doktor, profesor. Apa niatnya? Supaya dia memiliki status sosial dalam masyarakat. Tidak dia niatkan untuk menegakkan agama. Tidak dia niatkan untuk memperjuangkan agama. Ini juga diantara apa? Bentuk kesyirikan. Atau bentuk diantara bentuk orang yang beramal tetapi dia pakai untuk tujuan dunia. Yang ketiga, jadi ini beliau mencontohkan ya, sebuah amalan yang diniatkan oleh pelakunya untuk mencapai dunia. Adzan untuk mendapat gaji. Dia sekolah hanya untuk mendapatkan ijazah. Ya, supaya dia dapat status. Yang ketiga, ayyurida daf'al adza wal amrad wal afat anhu. Dia kehendaki dengan amalan tadi untuk mencegah gangguan, mencegah penyakit, dan juga mencegah kebinasaan. Kerusakan-kerusakan yang menimpanya. Kaman ta'abbada lillah kai yujziyahullahu bihadha fid dunya bimahabbatil khalqi lahu wa daf'i su'i anhu wa ma asbaha dhalik. Contohnya seperti seorang yang beribadah kepada Allah supaya Allah membalasnya dengan ibadah ini di dunia. Seperti manusia cinta pada dirinya, tertolaknya kejelekan dari dirinya, atau yang semisalnya. Jadi dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tujuannya apa? Untuk menolak gangguan, untuk menjauhkan penyakit, atau untuk menjauhkan musibah-musibah dari dia. Seperti orang yang beribadah kepada Allah, entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu sedekah, supaya apa tujuannya? Allah membalasnya di dunia dengan ibadahnya, dengan manusia cinta pada dirinya, ya, terhindarkan kejelekan-kejelekan, dan yang semisalnya. Ini yang ketiga. Yang keempat kata beliau, ayyata'abbada lillah yuridu sarfu wujuhin nasi ilaihi bil mahabbati wa taqdir. Contoh yang ketiga, yang keempat, seseorang yang menginginkan amalannya dunia, orang yang beribadah untuk Allah, tetapi dia niatkan dalam hatinya, dia menghendaki manusia ya menuju pada dirinya dengan kecintaan dan pengagungan. Masya Allah. Semuanya ini ada pada manusia. Dia belajar. Apa maksudnya? Supaya manusia mengarahkan pandangannya pada dirinya. Dia belajar, meniatkan supaya dia menjadi marja, tempat kembali bertanya dari manusia. Supaya dicintai manusia, supaya diagungkan oleh manusia. Ini contoh-contoh seseorang yang beribadah kepada Allah, tetapi dia niatkan untuk dunia. Subhanallah. Tafasil, rincian-rincian yang sangat mengena sekali. Dan ini semuanya ada. Jadi beliau membagi perkara-perkara ini semuanya ada. Wa hunaka amtsilatun katsirah. Di sana banyak sekali permisalan. Yang pertama untuk ingin mendapatkan harta, yang kedua supaya mendapatkan status, yang ketiga supaya terhindar dari penyakit, gangguan, musibah, yang ketiga supaya dipuji. Dapat harta, dapat status, terhindar dari penyakit, supaya dipuji. Nas'Allah Ta'ala Salamah. Tanbih. Di sini ada perkara yang penting yang beliau sampaikan. Fa'in kil. Kalau seandainya dikatakan, hal yadkhulu fihi man yata'allamuna fil kulliyat au ghairiha yuriduna syahadatan au martabatan bita'allumihim. Apakah juga masuk dalam perbuatan ini seseorang yang belajar di perkuliahan-perkuliahan, jurusan-jurusan tertentu, yang mereka menginginkan dengan sekolahnya tadi hanya sekedar ijazah, syahadah, dan sekedar hanya untuk mendapatkan status dalam bidang ilmu tertentu. Apakah yang seperti ini juga masuk ke dalam ya kategori di atas? Fal jawab, adapun jawabannya kata beliau, annahum yadkhuluna fi dzalik idza lam yuridu ghardan syar'iyyan. Mereka semuanya masuk dalam kategori istilah tadi ya di atas jika mereka tidaklah menginginkan dengan semuanya itu maksud-maksud yang syar'i. Fanaqulu lahum, maka kami katakan kepada mereka, yang pertama, la taqsudu bidzalikal martabah dunyawiyah, jangan hanya engkau maksudkan dengan perbuatan itu martabat dunia saja. Jangan. Ya, janganlah engkau melakukan semua perbuatan ini hanya engkau inginkan tercapainya sebuah status atau martabat atau pangkat atau derajat atau tahta di dunia saja. Jangan. Nah, balit takhidu hadhihi syahadat wasilatan lil amali fil huqul annafi'ah lil khalqi. Jika itu merupakan perbuatan ilmu-ilmu dunia, ya, taib, maka jangan hanya engkau mementingkan kehidupan dunia saja untuk mencapai ya derajat dunia saja, tetapi jadikanlah itu semuanya syahadat-syahadatmu, persaksian-persaksianmu, ijazah-ijazahmu ini sebagai tangga untuk melakukan sesuatu ya di hukul. Hukul ini bisa kebun-kebun manusia, persawahan-persawahan manusia, atau pada ladang-ladang yang bermanfaat untuk makhluk. Jadi kalau seandainya kita ini kuliah di bidang pertanian, maka niatkan supaya engkau menjadi seorang yang mahir dalam bidang pertanian, kemudian engkau niatkan supaya manusia bisa mengambil manfaat dengan ilmu dia. Berpahala. Nah, li'anal a'mal fil waqtil hadir mabniyatun ala syahadat. Kenapa? Karena amal perbuatan pada saat ini, pada zaman kita ini, membutuhkan persaksian, ya, membutuhkan titel, membutuhkan apa, ijazah. Anda tidak punya ijazah, nggak akan di, ya apa, nggak akan diakui keahlian dan kepandaian Anda. Jadi kalau seandainya memang harus kita sekolah dan harus mencari ijazah, maka niatkan untuk kebaikan. Saya akan belajar dengan bagus, saya belajar akan dengan baik, dan saya akan niatkan ini supaya bermanfaat kepada manusia. Ya, saya niatkan supaya ini semuanya apa? Bisa menjadi manfaat untuk manusia. Tidak hanya dia bisa meraup keuntungan, meraup dunia, bisa mendapatkan sekian dan sekian dari harta benda dunia seperti yang diniatkan mayoritas manusia pada saat ini. Mereka sekolah apa tujuannya? Biar dirinya berhasil, tidak mementingkan bagaimana nasib manusia. Ya, yang penting bagaimana dirinya itu berhasil, bagaimana dirinya itu bisa meraup sebanyak-banyaknya dari kehidupan dunia ini. Manusia masa bodoh. Yang seperti ini masuk dalam ya, sebagian dari kesyirikan. Dan amat sulit seseorang ya, yang memiliki jiwa sosial pada zaman-zaman kita ini. Semuanya hampir-hampir memiliki sifat ananiyah, egois, keaku-akuan, individualisme. Jadi kalau seandainya Anda harus seperti ini, maka jangan dimaksudkan hanya untuk mencapai martabat, derajat, tetapi jadikanlah semua yang Anda miliki dari ijazah-ijazah tadi, ya, untuk sebagai tangga, untuk sebuah amalan yang bermanfaat untuk manusia. Kenapa? Karena amalan-amalan yang akan datang, waktu yang akan datang, itu membutuhkan kepada syahadat, ijazah tadi. Kita masuk sebuah perusahaan, gak akan diterima kecuali dengan ijazah. Ya, kita masuk pada sebuah instansi-instansi, gak akan diterima kecuali dengan ijazah. وَالنَّاسُ لَا يَسْتَطِعُونَ الْوُسُلِ إِلَى مَنْفَعَةِ الْخَلْقِ إِلَّا بِهَذِهِ الْوَسِيلَةِ. Dan seorang manusia tidak akan bisa mencapai suatu tujuan memberikan kemanfaatan kepada manusia kecuali dengan jalan ini. Wa bidzalika takunun niyyatus salimah, maka dengan ini niat seorang akan selamat. Jadi dia belajar ya di jurusan pertanian, dia belajar di jurusan kedokteran, dia belajar di jurusan sekian dan sekian, niatnya bukan sekedar untuk mencapai martabat dan keduniaan saja, tetapi di antara apa niat yang mendasari dia adalah untuk memberikan kemanfaatan kepada manusia. Ini yang penting. Tsaniyan, anna man arada al-ilma li dhati qad la yajiduhu illa fil kulliyat fayadkhul kulliyata aw nahwaha li hadzal gharb wa amma binisbati lil martabati fa innaha la tahummu. Naam, yang kedua, seseorang yang menghendaki suatu ilmu, terkadang dia tidak bisa mendapatinya kecuali harus melalui kuliah-kuliah tadi. Dia masuk pada sebuah kuliah atau yang semisalnya untuk tujuan ini, mencapai ilmu. Adapun hanya untuk mencapai suatu martabat, maka dia tidak mencita-citakannya, hanya mendapatkan ilmu tadi. Ini yang kedua, keadaan manusia dalam meraih ilmu. Dia tidak menghendaki ya dia supaya mendapatkan martabat atau kedudukan, tetapi yang menjadi cita-citanya adalah dia bisa menguasai ilmu yang sekarang dia tuntut. Dan ini sangat sulit juga. Ya. Sekarang itu mayoritasnya orang yang kuliah itu hanya pengen mendapatkan ijazah, bukan mendapatkan ilmu. Sekarang kita saksikan mahasiswa keluar dari ya kuliah misalkan dalam bidang komputer, dia enggak bisa komputer. Kuliah dalam bidang pertanian, ternyata dia juga tidak mahir dalam pertanian, sekedar mendapatkan ijazah. Kuliah dalam kedokteran, keluar mendapatkan status dokter, tetapi ternyata ketika dia mengobati pasien, dia tidak bisa dan tidak memiliki kecakapan untuk itu. Berapa banyak dokter-dokter yang baru-baru ini yang malah bikin penyakit, bukan menyembuhkan penyakit. Kenapa? Karena sembrono dalam mendeteksi penyakit. Kenapa tadi? Sekolahnya bukan untuk cari ilmu kedokteran, untuk biar menguasai bagaimana penyakit, bagaimana penyembuhannya, bagaimana teorinya, bagaimana tekniknya, tapi hanya sekedar untuk mencari apa? Status dan ijazah dokter. Tapi maknanya enggak ada. Maknanya enggak ada sama sekali. Ini yang ya sangat disayangkan. Kenapa tujuannya tadi? Ya tujuannya hanya untuk mencapai apa? Nah, keuntungan pribadi, bukan untuk kemaslahatan. Sehingga dia pun tidak mendapatkan pahala dengan naam belajarnya. Nah, kemudian yang ketiga, annal insan idza arada bi amalihi al-husnayain. Ada seorang manusia yang dia menghendaki dengan amalannya dua kebaikan. Husnai dunya wa husni al-akhirah. Kebaikan dunia dan akhirat. Bagaimana keadaannya seperti ini? Fala syai'a alaihi, tidak mengapa. Ya, karena bagaimanapun kita hidup di dunia, mau tidak mau kita harus ya mencari penghidupan dunia, mencari ma'isyah. Waja'alna an-nahara ma'asha, waja'alna al-laila libasa, waja'alna an-nahara ma'asa. Kami jadikan malam untuk kalian istirahat, dan kami jadikan siang untuk mencari apa? Ma'isyah. Carilah ma'isyah, silakan. Ya. Karena memang Allah ciptakan siang untuk kita berjalan di muka bumi mencari ma'isyah. Allah jadikan malam untuk kita istirahat. Coba kalau kita pikirkan semuanya siang tidak ada malam, bagaimana letihnya badan ini? Atau semua kita Allah jadikan semua malam, betapa fukoroknya kita ini, tidak bisa mencari ma'isyah. Tapi Allah adil. Ya, wabtaghi ma ataqallaha darul akhirah ataqallahu darul akhirah. Carilah apa yang Allah persiapkan untukmu di negeri akhirat. Cari. wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa juga bagianmu di dunia. Ambil duniamu, cari duniamu, tidak mengapa. Li'anna Allah yaqul wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan kepadanya jalan keluar dan akan memberikan rezeki pada dia dari arah yang tidak pernah dia sangka. Nah, faraghabahu fi taqwa bi dzikril makhraj min kulli dhiqin wa rizqu wa rizqi min haitsu la yahtasib. Allah memberikan dorongan kepada manusia di dalam ketakwaannya dengan menyebutkan jalan keluar dari setiap kesempitan dan rezeki yang tidak dia sangka-sangka. Jadi supaya manusia itu juga mau bersemangat untuk takwa, Allah sebutkan di sana apa? Bahwasanya takwa termasuk makhraj, keluarnya seseorang dari kesempitan hidup. Ya, dan juga apa? Terbukanya rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, la astahdhiruhul an, yang ana tidak bisa menyebutkan lafadznya secara sempurna. Ya, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam di sana bersabda, sesungguhnya seorang manusia itu terkadang diberikan rezeki karena saudaranya yang dia menuntut ilmu agama ini. Ya, terkadang seorang itu mendapatkan rezeki karena sebab saudaranya atau keluarganya yang menuntut ilmu agama ini. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki pada orang tua karena sebab anaknya duduk di majelis ilmu, di majelisnya para ulama. Dilancarkan rezekinya karena mungkin salah satu anggota mereka, anggota keluarga mereka itu menempuh jalur-jalur ya majelis ilmu. Itu di antara terhib, ya, pemberian semangat dari Rasulullah SAW bahwasanya orang yang mencari ilmu dunia itu enggak pernah rugi. Kalau dia rugi, dia fukara, maka mungkin dengan sebab dia keluarganya akan dibukakan pintu rezeki. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan targhib, dorongan supaya manusia itu bertakwa dengan menyebutkan ya akan mendapatkan jalan keluar dari kesempitan dan rezeki dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Masya Allah. Di sini beliau kembali mempermisalkan dengan permisalan-permisalan yang lain. Fa'in kil, bagaimana kalau seandainya dikatakan man arada bi amalihi dunia, ada seseorang yang dia menghendaki dengan perbuatannya dunia. Kaifa yuqalu annahu mukhlis, bagaimana dikatakan dia itu seorang yang ikhlas? Orang yang beramal menghendaki dunia, bagaimana dia dikatakan sebagai orang yang ikhlas? Ma'a annahu aradal mal mathalan, bersamaan bahwasanya dia itu menghendaki untuk mendapatkan harta. Ini sebagai contoh. Bagaimana kalau dikatakan seperti ini? Orang beramal untuk dunia, apakah mungkin dikatakan dia mukhlis sementara dia menginginkan harta? Taib. Dia juga menghendaki harta. Paham enggak gambarannya? Ada seorang yang beramal dan dia menghendaki dengan amalannya dunia. Bagaimana akan dikatakan dia itu orang yang ikhlas? Ya, sementara dia pengin harta. Ujib, maka dijawab, innahu akhlasul ibadah wa lam yurid bihal khalqa itlaqa. Dia itu ikhlas beribadah karena Allah dan tidak menghendaki apapun ya dari makhluk ini secara mutlak. Dia beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan tidak menghendaki apapun dari makhluk. Walam yaqsud mura'atin nasi wa madhihim. Mura'atan nasi wa madhahum. Dia pula tidak menghendaki penglihatan manusia, tidak pula menghendaki pujian mereka. Pokoknya dia ikhlas kepada Allah, tidak menghendaki ya apapun dari makhluk, tidak pula menghendaki penglihatan mereka, tidak pula menginginkan pujian mereka. Bal qasada amran madiyan, tetapi dia memaksudkan perintah secara utuh. Bal qasada amran madiyan, tetapi dia maksudkan sebuah perkara yang sifatnya madian, ya, benda-benda tertentu. Fa ikhlasuhu laisa kamilan li'anna fihi syirkan, maka ikhlasnya tidak sempurna karena di sana ada syirik. Dipahami apa enggak penjelasan beliau ini? Masih sulit ya gambarannya. Entah anak yang kurang jelas menyampaikan atau antum yang tidak paham. Ini dua ihtimal, dua kemungkinan. Anak yang kurang bagus penyampaiannya atau dasarnya antum tidak paham. Sekarang ada orang yang dia beramal, sholat, zakat, puasa, tetapi dia menghendaki dengan amalannya untuk mencapai dunia. Bagaimana dia dikatakan sebagai orang yang ikhlas? Wong dia menghendaki harta. Bisa enggak dikatakan orang yang seperti itu ikhlas? Maka dijawab bahwasanya dia ikhlas dalam ibadah. Dia tidak menghendaki sama sekali apapun dari makhluk. Tidak pula mengharapkan pandangan atau pujian manusia. Tetapi ketika dia ibadah ada tujuan tertentu. Ya, suatu tujuan yang dia pengen kehendaki. Ya, contoh misalkan supaya menjadi sesuatu, supaya diterima. Ya, ikhlas sekali bangun malam tahajud, bismillah. Ya Allah, mudah-mudahan saya diterima di PT ini. Ya Allah, mudah-mudahan dagang saya lancar. Ya Allah, mudah-mudahan karir saya terus naik. Ya, bangun malam enggak ada yang melihat. Ya. Enggak pengen mengharapkan penglihatan manusia, enggak pengen mengharapkan sanjungan manusia, enggak pengen manusia sama sekali. Pengennya saya itu punya cita-cita, tolong diluluskan ya Allah. Cita-cita di sini bukan surga atau neraka, surga atau diselamatkan neraka, tapi cita-cita dunia. Ya. Nah. Maka yang seperti ini fa ikhlasuhu laisa kamilan. Keikhlasannya tidak sempurna. Karena di dalamnya ada sebuah kesyirikan. Apa? Dia beramal, tapi tujuannya untuk dunia. Walakin laisa kasyirkir riya, tetapi syiriknya ini di bawah syirik riya. Enggak seperti seorang yang beramal karena pengen dilihat manusia, seorang yang beramal pengen dipuji manusia, seorang yang beramal pengen disanjung manusia. Ini di bawahnya. Ya, ini lebih samar, ini lebih samar lagi ini. Ya, subhanallah. Taib walakin laisa kasyirkir riya yuridu an yamdaha bitaqarrubi ilallah, enggak seperti syirik riya yang dia pengin pujian ketika beribadah kepada Allah. Wa hadza lam yurid madhan nas bidzalik bal arada syai'an dani'an ghairahu, tetapi dia melakukan ibadah tadi ya menginginkan sesuatu yang rendah. Apa itu kerendahan? Dunia. Kenapa kita harus meniatkan mencari dunia? Sudah itu tabaan saja. Niatkan semuanya untuk Allah. Ya Allah, ini ikhlas untuk ya Engkau ya Allah. Pokoknya kalau Engkau kasih dunia, alhamdulillah. Kalau enggak Engkau kasih, itu bukan tujuanku. Karena dunia itu kalau sudah ditakdirkan pasti datang. Ya, dunia itu kalau sudah takdir pasti apa? Datang. Karena seorang janin yang masih di perut ibunya kalau sudah mau dilemparkan ke dunia ini ditulis di sana, bikat wi rezeki, rezekinya. Ya, wa ajali, ajalnya. Wa amali, perbuatannya. Sakian atau sa'idun, dia celaka atau ya bahagia. Nah, bismillah, ibadah. Mudah-mudahan dengan ibadah tadi Allah bukakan kemudahan di dunia ini. Tapi itu bukan tujuan kita. Jangan sampai ibadah kita yang rajin, masya Allah, tahajud selama 50 tahun hanya pengen berdoa supaya berhasil di dunia dan sukses. Eman-eman sekali. Ya. Eman-eman sekali. Kalaupun toh Anda sukses, paling berapa yang Anda bisa nikmati di dunia ini? Beda kalau engkau minta jannah. Ya, sehingga ketika terobsesi untuk mendapatkan jannah, duniamu berhasil, engkau pakai untuk menggapai jannah. Tetapi kalau keinginan kita bukan jannah, ketika kita berhasil, obsesi kita juga hanya untuk dunia. Bagaimana usahanya kembali berkembang? Ya bagaimana supaya dia punya perusahaan lagi di sini? Bagaimana dia bisa mengembangkan lagi ya perusahaan di sana, di Jerman, di Inggris, di Amerika? Misalkan. Obsesinya hanya itu. Tahajud tiap malam dia, Masya Allah. Ya, tetapi apa? Sungguh dia tidak mendapatkan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah harapkan semua untuk jannah. Sehingga ketika kita mencapai dunia, ya kita akan bisa pakai dunia kita itu untuk apa? Semakin meluluskan kita untuk menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dunia ini adalah suatu buah takdir rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak akan menjauh dengan ya kita berhenti dan tidak akan mendekat pula dengan kita kejar. Kalau sudah takdir akan menghampiri kita. Tetapi kata beliau, wala mani, tidak mengapa, tidak dilarang, an yadwal insan, manusia berdoa fi sholatihi ketika sholat, wa yatlubu an yarzuqahullahul mal, dia meminta semoga Allah memberikan kepada kita rezeki. Bahkan dalam sholat pun kita diajarkan doa untuk meminta rezeki. Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, ya Allah berikan aku rezeki. Ya, enggak mengapa. Tetapi kalau sampai dia niatkan seluruh ibadah ini loh, semua keseluruhan hanya untuk mendapatkan dunia, ini salah. Ya. Sungguh demi Allah dunia ini belum ada apa-apanya dibanding surga. Ya, maudhi, ya, as-saud, tempat semeti di surga itu apa? Kata Rasul, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Hitung saja dunia ini isinya apa? Ada di sana mobil, ada di sana ya tempat-tempat yang indah, ada di sana kedudukan yang tinggi, ada di sana wanita yang cantik, hitung semuanya. Tempat semati di surga enggak sebanding dengan dunia dan seisinya. Bagaimana ranjang surga? Bagaimana taman di surga? Tempat semati itu seperti apa sih? Ya, ini saja tidak bisa diimbangi dengan dunia dan seisinya. Bagaimana bidadari surga? Sungguh kata Naam dalam sebuah riwayat, kalau seandainya bidadari itu ngintip ke dunia, padam itu dunia. Padam karena saking cantiknya. Bagaimana kita sampai tergila-gila dengan seorang wanita sampai kita meninggalkan sholat, zakat, puasa, Islam? Ya, rugi. Sementara wanita di dunia itu mereka ya berbagai macam kotoran ada pada mereka. Gak mandi sehari saja sudah subhanallah baunya seperti apa. Di surga Masya Allah bidadari, nengok, padam itu dunia. Belum turun, nengok, melirik ke dunia, betapa indahnya bidadari itu. Pengen ketemu bidadari? Fitrah, semua pasti iya. Fitrah. Nah, maka apa? Perbanyak ibadah kepada Allah. Jadi tidak mengapa seorang berdoa untuk minta dunia, silahkan. Tidak mengapa. Walakin la yusalli min ajri hadza syai', tetapi janganlah engkau sholat hanya untuk mencapai ini. Janganlah engkau ibadah hanya untuk mencapai ini. Jangan. Dalam sholatmu silahkan ikhlaskan semua kepada Allah. Ketika di sujud, minta ya Allah urzukni, ya Rabbi urzukni, ya Rabbi urzukni, labas. Ya Allah berikan kami, berikan aku rezeki. Ya Allah berikan aku rezeki. Ya, jadi sholatnya tetap ikhlas untuk Allah, tapi kita berdoa semoga Allah memberikan rezeki kepada kita. Jangan keseluruhan sholat kita niatkan untuk apa? Ibadah. Bukan untuk apa? Dunia. Jangan kata beliau. Walakin la yusalli min ajri hadza syai. Tetapi jangan sampai seseorang itu keseluruhan sholatnya hanya untuk tujuan ini. Masya Allah. Ini banyak sekali hal ini ada pada kaum muslimin yang tidak paham dengan apa yang namanya ibadah. Dia puasa Senin Kemis, cari kerjaan, nulis surat di tahajud dulu, lamaran ke PT ini, ya Allah mudah-mudahan diterima. Dia sholat malam selama sebulan, puasa Senin Kemis, bahkan Daud. Niatnya hanya untuk itu. Subhanallah, iman-iman sekali. Ibadah yang besar hanya untuk mencapai itu. Ya, kalau sudah diterima, hilang itu sholatnya, hilang itu Daudnya, hilang itu sodakohnya. Sudah keterima kok, apalagi saya mau ibadah, buat apa? Nanti kalau saya pengen lagi, saya mau ibadah lagi. Jadi ibadah itu ya hanya untuk itu. Jangan, kata itu, jangan seperti itu. Sholatlah ikhlas untuk Allah, tetapi berdoa. Di samping-samping, di sela-sela ibadahmu ini, kamu berdoa kepada Allah. Itu yang boleh. Fahada martabatun dani'ah. Sesungguhnya dunia ini adalah martabat yang sangat rendah. Amma tolabul khair. Adapun mencari kebaikan, kata beliau, fi dunia, di dalam kehidupan dunia ini, bi asbabi dunyawiyah, dengan sebab-sebab amalan dunia, mencari dunia dengan sebab amalan dunia. Kal bai' wa syira', jual beli, wa zira'ah, bercocok tanam. Fahada la syai'a fih. Maka enggak mengapa, karena memang tempatnya jual beli yang pengen cari untung. Mana ada jual beli, sudahlah saya beramal ambil. Masalah kalau ada, saya pertama kali itu mau ke sana. Ya, ada enggak orang yang jual beli seperti itu? Saya mau sedekah, sudah ambil-ambil yang di toko, ambil semua saya sedekahkan. Enggak mungkin, bangkrut seketika. Ya silakan jual beli itu enggak ya jual beli. Anda dapat untung? Ya lanjut, enggak ya nanti dulu. Nah, ini karena kita benar-benar beramal cari dunia. Karena memang ladangnya dunia. Ya, kita cocok tanam. Ya untuk dunia, jangan ikhlas, pokoknya ikhlas. Ya cocok tanam, nanam jagung sudah enggak dirawat, enggak dipupuk, enggak dicuci, ikhlas sudah. Ya rusak tanamannya. Orang dia pengen cocok tanam itu supaya panennya besar, panennya melimpah, kemudian dia bisa beli mobil, dia bisa beli sawah lagi. Ya, urus. Itu perkara dunia. Dia niatkan untuk dunia, pas. Wal aslu alla naj'ala fil ibadat nasiban minad dunia. Yang menjadi pokok asal, janganlah kita menjadikan ibadah-ibadah ini ya mengharapkan ya bagian-bagian dunia. Ya, ibadah itu kekhususan milik Allah Subhanahu wa taala. Berikan kepada Allah. Jangan untuk mencari benda-benda tadi. Tetapi kalau engkau berdoa kepada Allah, ya Allah, saya pengin ini, saya pengin itu, tolong berikan rezeki saya ini, tolong berikan rezeki saya itu, boleh. Tetapi kalau engkau peruntukkan ibadahmu ini untuk maksud tadi, maka ini suatu kesalahan yang besar, sebuah kesyirikan bahkan. Kenapa? Ya, dalam judul tadi, minasyirki iradatul insan bi amalihi dunya, termasuk bagian dari kesyirikan seseorang yang menginginkan dengan amalan yang dia perbuat untuk mendapatkan apa? Dunia. Amalan apa di sini maksudnya? Amalan ibadah. Kalau amalan dunia enggak masuk hitungan karena memang untuk mencari dunia. Jadi pahami? Kata beliau nyindir lagi. Pokoknya habis ini ahlu dunia. Ba'dun nas indama yatakallamuna ala fawaidil ibadat yuhawilunaha ila fawaidid dunyawiyah, lagi-lagi dunia. Sebagian manusia itu ketika berbicara tentang keutamaan-keutamaan ibadah, berusaha untuk dialihkan kepada apa? Keutamaan dunia. Barang siapa yang sholat duha sekian dan sekian, maka dia akan mendapatkan rezeki sekian dan sekian. Sampai dihitung-hitung sedekahnya. Ya. Yang dikenal dengan ustadz ya, yang nyentrik atau ustadz yang tukang bisnis, sampai ibadahnya pun dihitung bisnis-bisnisan. Yusuf Mansur. Ya, sebenarnya tidak pantas dipanggil ustadz yang seperti itu. Ya. Nah, sampai sedekah dia hitung-hitung sedekahnya 2000, nanti dikalikan 700 kali lipat berarti nanti dapatmu sekian ya, ribu. Lagi-lagi kalau dia bicara ibadah, berusaha untuk dialihkan kepada dunia. Ya, contoh misalkan puasa. Kalau puasanya rajin nanti duniamu akan dibuka. Kalau sudah kamu rajin nanti duniamu akan dibuka. Pokoknya setiap daripada keutamaan-keutamaan ibadah, ujung-ujungnya itu untuk mendapatkan apa? Dunia lagi. Famatsalan yaqul, contohnya seperti ada orang yang mengatakan fi shalah riyadhah wa ifadah lil a'sab. Bicara masalah sholat, gak ada sama sekali pembicaraan masalah keutamaan akhirat. Bicara lagi masalah sholat adalah sebagai olahraga kita. Sholat itu kalau kita lakukan di pagi hari, di subuh itu bisa melancarkan darah. Yang darah yang tadinya membeku kena AC, kalau sholat jadi apa? Mencair. Ya. Atau kalau tidur itu kita dalam keadaan telentang, darah itu semuanya ya tertuju di satu titik, tapi kalau kita rukuk dan sujud, darah itu akan mengalir ke kepala, lagi-lagi untuk masalah dunia. Jadi ketika seseorang itu rajin sholat subuh, ternyata sekedar untuk apa? Ngobati pusing, biar enggak pusing katanya. Ya subhanallah, sholat subuh itu berat. Ini yang dimudahkan sholat subuh, malah niatnya salah. Ini yang pengen niatnya benar ikhlas tiap hari kesiangan. Ya, yang ikhlas tiap hari kesiangan, yang enggak ikhlas malah tiap hari bisa subuhan. Ya, niatnya tadi salah. Coba antum niat sholat tahajud sama niat bangun untuk sip 2 atau 3. Semangat mana? Ya jelas semangat sip 2. Sejam sebelum antum berangkat tuh sudah mandi dandan ses wangi. Tapi kalau tahajud mepet. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu alla ilaha illallah, komat baru bangun. Oh, enggak ada manfaat dunia kok. Ya, lagi-lagi kalau ibadah tujuannya dunia. Dan juga bisa mengolahragakan anggota asab, ya anggota ya manusia, anggota-anggota badan. Wa fi siyam, bicara masalah puasa lagi-lagi ke dunia. Faedatu izalatir rutubah, supaya menghilangkan apa? Efek-efek kelembapan di badan. Wa tartibul wajibat, kemudian juga bisa menertibkan sesuatu yang tadinya enggak terkontrol, makanan yang harusnya diolah, ini ditumpuk lagi, makan ditumpuk lagi sehingga bisa menimbulkan penyakit. Kalau puasa kan enggak bisa menyehatkan badan, mahnya hilang, ini. Jadi dia rajin puasa ternyata untuk menyembuhkan penyakit penyakit mahnya, satu untuk menyembuhkan penyakit lambungnya. Ya. Jadi semangatnya ibadah tadi untuk itu tadi. Ini hampir-hampir seperti itu kata beliau. Wal mafrud alla naj'ala al fawaid ad-dunyawiyyah hiyal asl, yang diinginkan dalam pembahasan ini jangan sampai kita menjadikan faedah-faedah dunia tadi adalah asal kita untuk beribadah. Ibadah, dapat itu alhamdulillah, enggak dapat bukan urusan. Ya. Taib. Tetapi Allah ya, la yudayyi'u ajral muhsin, Allah enggak pernah menyia-nyiakan pahalanya orang yang berbuat baik. Kalau Anda ibadah bagus, sedekah itu akan mencegah berbagai macam penyakit. Di antara salah satu obat penyakit kronis orang yang enggak sembuh-sembuh itu sedekah. Ya mungkin kita punya orang tua, karib kerabat enggak sembuh-sembuh, di dokter juga enggak ada penyakitnya, mungkin banyak sedekah, banyak infak, banyak sedekah, mungkin akan terangkat itu penyakitnya. Justru kalau kurang ibadah malah banyak penyakit. Baik. Cukup insyaallah. Masih panjang lebar belum mencontohkan masalah dunia ini. Puas kita mungkin kalau bicara. Insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Kemudian bisa dipahami ya. Pembicaraan anak ini enggak ngelantur kemana-mana. Yang jelas kita maksudkan adalah penjelasan dari apa yang beliau sampaikan. Ada salahnya silakan diluruskan. Ada benarnya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan untuk beramal dengan apa yang beliau berikan bimbingan dalam kitabnya ini. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kalau ada soal, pertanyaan, kurang paham silakan ditanyakan. Jadi pertanyaan ini sebenarnya satu, karena pertanyaan yang kedua dibangun di atas pertanyaan yang satu. Ya, apakah sholat hajat itu ada? Wallahu ta'ala alam. Yang sampai saat ini yang sampai ilmu kepada anak pribadi, sholat hajat itu tidak ada. Khusus sholat hajat minta hajat. Tetapi kalau sholat istikharah ada. Sholat istikharah itu ketika seseorang dihadapkan dengan sebuah permasalahan, apakah dia harus lanjut atau terhenti di istikharah. Bismillah, istikharah. Supaya Allah memberikan ilham kepada dia untuk memilih apakah lanjut atau tidak. Namanya istikharah. Tapi kalau khusus sholat hajat, Allahu ta'ala alam, sampai saat ini saya belum tahu tentang sholat itu. Kalau ketidaktahuan saya bukan berarti enggak ada ya. Tetapi sampai saat ini saya belum mendapatkan itu, sholat hajat. Nah, yang ada sholat istikharah. Ketika Anda misalkan ingin melamar seorang gadis, ragu, lanjut enggak, istikharah. Sampai Allah tampakkan betul-betul ya keyakinan dalam hati kita, oh ternyata kayaknya yang yakin lanjut, bismillah. sampai kita ada ketetapan hati. Jadi ketika istikharah itu enggak harus ada ilham, lanjutkan misalkan, enggak, atau suara dari langit jangan dilanjutkan, nah, atau bisikan-bisikan gaib ya, pokoknya jangan diartikan sepasang itulah ya. Jadi artikan dalam diri kita kemantapan hati. Kok belum mantap, sholat lagi, belum mantap, sholat lagi, sholat sampai mantap ya. Kalau sudah ada kemantapan ya, mungkin dengan unsur-unsur yang mendorong dia untuk mantap atau unsur-unsur yang mendorong dia untuk ya tidak melanjutkan, itulah yang dikatakan istikharah. Jadi Allah berikan kemantapan. Jadi enggak seperti yang kita bayangkan, ada orang berjubah putih pakai tasbih, jangan dilanjutkan anakku misalnya. Itu di film, di sinetron ya. Dikit-dikit mau cari orang bersorban putih pakai tasbih ngasih wansit, enggak ada dalam Islam. Nah, istikharah. Tapi kalau hajat khusus tidak ada. Jadi dibangun di atas ketidakadaan ini, berarti pertanyaan kedua terjawab ya, tidak ada. Kalau misalkan ada sholat hajat ya, dan memang ada nasnya dengan jelas, ketika dia mengerjakan, dia tidak masuk dalam kategori iradatul insan bi'amalihi dunia. Kenapa? Ini perintah, boleh khusus untuk ibadah ini dia niatkan untuk mencapai dunia tadi, karena ada perintahnya. Gitu. Seperti sholat istikharah kan ini perintah untuk mendapatkan kemantapan dalam urusan dunianya. Lanjut tidak, maju mundur. Ya. Seperti itu. Khusus tuntunan dalam sholat istikharah. Ketika seorang ragu, masya Allah Islam itu pokoknya komplit. Ya, ragu-ragu sholat. Ya, maka Rasul mengatakan juga dalam hadis, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkan yang meragukan, beralih kepada yang tidak meragukan. Sesuatu yang meragukan tinggalkan, beralih kepada yang yakin. Ini prinsip. Jadi kalau Anda ragu-ragu, jangan diterjang. Nanti malah justru muncul apa, kesyirikan. Aduh, kalau seandainya tadi saya enggak ngerjakan, enggak akan jadi kayak gini. Nah, ini sudah syirik. Kalau seandainya saya tadi enggak kayak gitu, enggak akan terjadi ini dan itu. Ini syirik sudah. Fa'inal lau taftahu amala syaitan, ucapan kalau seandainya, kebetulan, kalau tidak, kalau seandainya, ini membuka pintu-pintu syaitan. Seakan-akan takdir Allah itu tidak ada. Takdir dari Allah SWT itu. Kan seperti itu kadang kita, aduh, kalau tadi saya tidak berangkat, tidak akan tabrakan. Kalau tadi saya tadi tidak jadi ke pasar saja, kalau saya tadi ke pasar saja, pasti saya dapat untung. Misalkan, ini kadang-kadang kayak gitu, digoda syaitan. Tapi ya, ucapkan sebagai penggantinya qadarullah ma syaa fa'al, takdir dari Allah. Nah, salat hajat ya. Ini Anda belum tahu tentang dalil secara khusus pemerintah salat hajat. Kalau tahajud ada salat tahajud. Ya, salat malam. Salat lain. Atau sebentar kita carikan. Tapi kalau tahajud kemudian dia minta kepada Allah, ya Allah saya mau beli Fortuner atau mau beli Innova ya, ya. Nah, ini boleh, itu istikharah. Boleh. Kalau Fortuner itu muatnya banyak, kalau Innova muatnya segini, dia istikharah terus. Mau beli Fortuner tapi saya pinginnya Innova, apa ini beli Innova tapi keluargaku banyak. Nah, ini kan bingung. Nah, itu orang kaya. Orang kaya tuh. Ah. Lagi. Ah. Iya, itu. Surat hajat ya. Kita carikan. Ini ada fatwa dari Syekh Shalih Utsaimin tentang masalah hukum salat hajat. Ini ketemu. Salat hajat. Taib. Ini pertanyaan. Soal. Ini fatwa nomor 4193. Ada pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Shalih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sami'tu kathiran an salatil hajat. Saya mendengar banyak sekali tentang salat hajat. Wa salatul istikharah, salat istikharah. Fa kaifa takunu hatani salatan? Bagaimana kedua salat ini? Wa hal taqra'u suwar au ayat fi kulli raka'atin au raka'atihima wa ma hiya adiyatul ma'thurah fihima? Apakah kita harus membaca ayat atau surat pada setiap rakaatnya? Dan apa doa yang ya terriwayatkan di dalam salat-salat itu? Nah, kata beliau al-jawab Salatul istikharah wa sifatuha ja'at fil haditsis syarif alladhi rawahul jama'ah illa musliman an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimul istikharah fil umur kulluha fil umuri kulliha kama yu'allimuna surah minal Qur'an. Dulu Rasul ya salat istikharah datang dalam hadis tentang kaifiyah tata caranya. Semua jemaah meriwayatkan kecuali Imam Muslim. Dari sahabat Jabir bin Abdullah, beliau Rasulullah berkata, Jabir berkata, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami salat istikharah di dalam setiap hal yang hendak kami kerjakan sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami satu surat dari Al-Qur'an. Yaqulu idza hamma ahadukum bil amri falyarka raka'atain min ghairil fariidah, tsumma liyaqul Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal 'adzim fa innaka tuqaddir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairan li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibatu amri aw qala 'ajlu amri wa 'ajilihi faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fi wa in kunta ta'lam anna hadzal amra sharran li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibatu amri aw qala 'ajlu amri wa 'ajilihi fasrifhu 'anni wasrif 'anni 'anhu waqdir li khair al khaira haitsu kan thumma ardini bihi qala yusamma hajatu. Kemudian beliau mengajarkan kepada kami doanya. Jika salah seorang dari kalian berhasrat untuk suatu perintah, suatu perkara, hendaklah salat dua rakaat. Seperti salat fardu biasa. Kemudian dia membaca dalam salatnya, Allahumma inni astaghfiruka, ya Allah, aku minta pilihan dengan ilmumu. Ya, aku minta sebuah takdir dengan takdirmu. Aku meminta dengan keutamaanmu yang tinggi, sesungguhnya engkau mampu memberikan takdir dan aku tidak mampu. Sesungguhnya engkau tahu dan aku tidak tahu. Dan engkau maha tahu ilmu yang gaib. Seandainya engkau tahu perkara ini baik untukku, untuk dunia dan kehidupanku, berikan kepadaku. Ini intinya. Kalau seandainya perkara yang jelek bagiku, untuk dunia dan apa agama dan duniaku, maka palingkan dariku. Kemudian disebutkan hajahnya. Saya pengen ini. Pengen menikah, pengen kerja, pengen ini, pengen pindah, pengen apa. Sebutkan. Amal qira'ah fiha fayaqra bil Fatihah wa matayassar ba'daha min al-Qur'an. Adapun surat seperti biasa, ya, surat kamil, surat sempurna atau istilah sama kayak salat subuh. Amma ma yusamma bi salatil hajah, ini syahidnya. Adapun salat yang disebut dengan salat hajat, faqad ja'at bi ahaditsin dha'ifah wa munqarah. Salat yang disebut dengan salat hajat telah datang di sana hadis-hadis yang banyak tetapi semuanya lemah dan diingkari. Fi mana 'alam, beliau juga mengatakan sesuai dengan yang kami tahu. Ya, la taqumu biha hujjah, semua hadis yang datang tentang penyebutan salat hajah tidak ada yang bisa dipakai hujjah. Kalau ndak dhaif, mungkar. Wa la yasluh li binail amali alaihi, dan ndak bisa dibangun amalan dengan hadis yang mungkar atau yang lemah. Ya, salat hajah ternyata memang ndak ada. Sholat hajat itu sholatnya ahlu dunia. Orang yang cinta dunia ada sholat hajat. Kalau orang cinta akhirat gak ada sholat hajat. Hajatnya ya faridho yang apa, 5 waktu, rawatib yang sebelum 5 waktu, setelahnya. Hajatnya ahlul akhirah ya sholat. Ya ini sholat fardu gak pernah dikerjakan, hajatnya tiap malam. Maka sholat hajatan. Ah ya sholat hajatan. Ya. Coba fardunya ketinggalan, subuhnya gak sholat, duhurnya ketinggalan sholat hajat. Masya Allah, enggak ketinggalan soal pertama. Iya Banda, iya. Apalagi yang suka dikir-dikir jamaah di jalan-jalan itu, nutup jalan. Itu subuhnya enggak sholat, duhur enggak sholat, tapi bangga sekali dikir jamaah. Giliran yang lain sholat, sholat apa, isya, dia malah nongkrong sambil ngerokok, ngopi, ngobrol. Sholat isya selesai, wah seakan-akan dia dikirnya paling kenceng. Ilallah, ilallah, padahal enggak sholat. Jadi seputar salat hajat tadi. Iya. Tadi yang di tadi siapa yang tanya? Oh, sudah, udah selesai jawab ya, Pak? Iya. Paham ya jawabannya? Paham. Salat tahajud, bingung beli mobil. Masya Allah. Sampai banyak uang, bingung beli mobil. Udah beli yang jelek-jelek aja lah buat kita. Nah, buat dakwah ke pelosok-pelosok. Gak usah istikharah lagi, udah. Nah, jadi kalau buat para dengar, seandainya kita punya saudara yang penyakit belum sembuh-sembuh, banyak sedekah. Dan gimana kalau kita nyawatkan niat sedekah semacam tadi, yang penyembuhan penyakit. Iya. Ini kan ada perintah khusus. Ada hadis khusus. Emangnya perintah khusus untuk itu, gitu loh. Jadi mungkin dengan sebab sedekah tadi akan bisa menyembuhkan penyakitnya. Jadi ada perintah khusus, nggak apa-apa. Sedekah untuk menolak bala gitu. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada perintah khusus ya nggak apa-apa. Pada perkara ini nggak boleh diluaskan pada sholat atau pada apa enggak. Kalau di situ ada sedekah, kalau hadisnya anak nggak bisa menyebutkan lafadznya, yang jelas itu diantara ada bentuk-bentuk apa penyembuhan penyakit itu dengan banyak sedekah. Seperti itu. Nah, ini khusus ya, khusus. Jika seseorang melakukan ibadah, apakah itu sholat, puasa atau sedekah, kemudian terjadi setelahnya itu ada dua kejadian, apakah itu bala ataupun nikmat. Kemudian dia beranggapan misalkan ini nikmat, kemudian dia beranggapan bahwa atau terbesit di dalam pikirannya ini karena sebab amalannya. Kemudian atau sebaliknya jika terjadi bala itu karena perbuatan, apakah ini juga termasuk syirik? Pertanyaan yang dalam, pertanyaan amat dalam sekali. Ada orang yang sholat atau puasa, setelah sholat dan puasa ini dia mendapatkan nikmat. Tiba-tiba bilang gini, hasil sholatku ini, kayaknya sholatku ini khusyuk tadi. Ya, kayaknya sholatku ini diterima sama Allah, sehingga saya mendapatkan nikmat seperti ini. Ya, kalau seandainya hari itu bisa mengundang dia untuk berbuat sum'ah, maka gugur amalannya. Tetapi kalau dia berhusnudzon kepada Allah, husnudzon itu berbaik sangka kepada Allah, mudah-mudahan tidak mengapa. Orang yang sum'ah itu orang yang beribadah setelah ibadah diperdengarkan. Tadi malam saya sholat tahajud itu, masya Allah khusyuk sekali, saya bisa nangis. Nah, tadi malam dia ikhlas, ya nggak ada yang lihat dia nangis, ingat utang. Misal di pagi harinya tiba-tiba dia ngobrol sama temannya, masya Allah, tahu nggak tadi malam saya itu sholat tahajud bangun jam 2 sampai jam 4 bisa nangis, khusyuk sekali. Ya, nah ini namanya udah sum'ah. Yang tadinya ikhlas, ya dia perdengarkan. Ya, ini termasuk diantara apa? Kejelekan dalam ibadah. Jadi ibadah itu yang perlu dijaga tiga tempat. Ketika hendak memulai, ketika di tengah-tengah memulai, ketika selesai. Ya, tetapi kalau dia niatkan dia seorang guru, dia seorang mudarris, dia pengen mengajarkan kepada murid-muridnya, tidak diniatkan untuk sum'ah, tetapi diniatkan agar supaya memotivasi murid-muridnya supaya melakukan ibadah, tidak apa-apa. Ya, semuanya kan digantungkan pada amalan kita. Kita bilang seperti itu untuk apa sih? Ininya, tujuannya. Mudahnya kita ketika kita thalabul ilmi di pondok, wah masyaallah saya kita cari di pondok ini bisa khusyuk salat. Niatnya untuk sum'ah. Ya sudah, gugur amalan kita. Tapi kalau niatnya supaya dimotivasi mereka supaya mereka kerasan di pondok, mereka supaya mereka itu betah di sana, supaya mereka semangat di sana, ini boleh. Ini pun dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Jadi yang seperti itu tadi istilahnya, kalau di sini niatnya adalah husnudzon, kita baik sangka kepada Allah, inni inda dhanni abdi, sesungguhnya aku ini bagaimana prasangka hambaku kepada Allah. Nah, kalau sebaliknya, kalau dia dijatuh ke apa, ditimpa musibah, kemudian dia bicara ini sebab kesalahanku, ya memang itu. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri. Apa lanjutannya? Di sana disebutkan illa bima kasabat aydikum, kecuali apa yang kalian perbuat sendiri. Memang harus, jangan sampai wah ini rusak gara-gara kamu ini. Nah, ini nyalakan orang dia yang maksiat. Jangan salah. Saya ini sengsara gara-gara kamu. Enggak boleh. Ya mungkin saya ini banyak dosanya, saya sengsarakan dosa saya. Jangan kalau nikmat ini saya ini gara-gara ini kepandaian saya kalau nikmat. Tapi kalau sengsara ini kamu yang gara-gara kamu yang nyengsarain saya ini. Jangan dibalik-balik. Kelihatan sengsara yang lain disalahkan. Kelihatan dapat nikmat dia yang mengakui. Dalam artian orang yang ketika itu ibadah kemudian mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Ya, adapun bersitan-bersitan dalam hati kemudian enggak sampai sum'ah. Ya, maka seperti ini insyaallah ma'fu. Siapa sih yang bisa selamat dari bersitan hati? Ya. Misalkan siapa yang bisa selamat dari bersitan hati ini? Hawadits nafs namanya, bersitan-bersitan hati. Enggak ada yang selamat. Sampai sholat pun masuk di sana bersitan hati. Wah, kayaknya sholatku ini dilihat nih sama orang-orang. Kan enggak ada yang lihat, enggak ada yang ngacukan dia, tapi bersitan hati tadi. Terlintas di benaknya ketika sholat Enggak bisa kita tahan yang seperti ini karena kita punya hati. Enggak mungkin kita khusyuk, enggak mungkin. Semakin khusyuk malah semakin banyak itu. Bersitan-bersitan itu. Sebagian para sufiin, tarik kalangan tarekat itu kalau pengen sholat khusyuk, lampu dimatikan, cari tempat sembunyi yang gelap-gelapan. Justru yang datang itu malah luas. Nah, banyak sekali godaan-godaan. Nah, jadi yang seperti itu selama tidak sampai mengantarkan kepada perbuatan sum'ah, perbuatan ujub, ya, kemudian ditampilkan di hadapan manusia, Allah Ta'ala alam, semoga diampuni. Nah, semoga tidak apa-apa. Karena itu dzon baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala alam sof. Ini hubungannya dengan hati masalah. Ya. Bersitan-bersitan hati siapa yang bisa menolak? Tapi apa diputus. Jelas ya? Doa yang kita panjatkan ketika misal di ketika sujud atau sebelum salam, apakah itu diambil dari lafaz Al-Qur'an atau lafaznya pakai bahasa Arab tapi kalimatnya bukan dari Al-Qur'an? Sekalian. Yang bisa jawab. Naam, bebas selama itu doa. Sampai itu lafaz bahasa Indonesia. Ya Allah, saya minta rezeki ya Allah. Enggak usah jauh-jauh kan apa-apa kan rezeki kan mesti kan. Ya Allah, saya minta rezeki ya Allah. Lapangkan rezekiku ya Allah, boleh. Dengan bahasa kita boleh. Yang penting doa. Yang penting bukan hadithunat, yang penting bukan obrolan manusia. Yang dilarang itu adalah hadithun nas. Inna salata hadhihi la yaslu fiha hadithun nas. Salat ini enggak boleh di sana ada pembicaraan manusia. Tapi kalau itu doa, selama itu doa walaupun dengan lafaz bahasa kita, apalagi pakai bahasa Arab, apalagi pakai doa dalam Al-Qur'an, apalagi pakai doa dalam hadis, in lebih afdol selama itu doa. Nah, tetapi kalau bukan doa, ya, maka tidak boleh dan batal sholatnya. Berbanyak doa. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'aktsirud du'a. Tempat yang paling dekat antara hamba dengan Allah itu ketika sujud, berbanyak doa, kata Rasul. Masya Allah. Ini juga kita ada yang menanyakan kepada Usama kemarin tentang masalah doa dalam sholat ini, apakah boleh pakai selain dari bahasa Arab? Boleh. Yang jelas itu adalah doa. Kalau kita gak pernah belajar bahasa Arab, mau doa dengan bahasa Arab, ngapal setahun gak apal-apal. Doamu minta rezeki gimana ya? Buka di mujarobah, doanya satu lembar. Waduh, gak apal-apal. Udah gak usah buka mujarobah. Ada yang masih punya buku mujarobah? Buku jarobat itu enggak usah dipakai bakar. Itu khurafat semuanya. Doa yang simpel, yang padat, yang kita pahami. Antum buka buku jarobat pusing kan. Jarobat itu khurafat isinya. Dijual tuh di pasar-pasar jarobat. Jarobat kubro. Barang siapa yang beramal ini 100 kali maka dapat ini. Barang siapa yang baca ini dan dia pedagang, maka dagangannya laris. Nah, itu mujarobat itu.